أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات sidang majlis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, bahkan hadis ini dari sahabat Sauban, di mana sahabat mendengar Rasulullah berkata, yusikul umam an tada'iyal aklatu ila qas'adiha wa min qillatin nahnu yawma'idin ya Rasulullah la bal yawma'idin antum kathir walakinnakum kusa'un kagusai sayyid وَلَيَنْزِئَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ وَلَيَكْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ وَمَا الْوَحْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. 1431 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sahabat Sauban menyampaikan kepada umat ini apa yang Rasulullah sampaikan, yusikul umam, sudah dekat waktunya, kata Rasulullah, umat-umat di luar kalian umat Islam, antada'iyal aklatu ila qas'adiha, akan menggiring kalian persis seperti menggiring orang ke meja makan. Ini kinayah, sindiran lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan betapa mudahnya saat itu orang Islam digiring gitu loh. Karena kalau bicara menggiring ke meja makan, gak perlu 5 ngiring 5, 1 ngiring 100 bisa. Silakan dicicipi, berkumpul semua. Betapa mudahnya orang untuk digiring ke meja makan. Kata Rasulullah seperti itu. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma'idin, apakah saat itu kami sedikit, sehingga mudahnya kami digiring? Apa jawab Nabilah? Bal yawma'idin antum kathir. Tapi bahkan sampai saat itu kalian banyak kasir, kata Rasulullah. Walakinnakum gusa'un ka gusa'i sayyid. Tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Busa yang di lautan. Antum yang ngalamin pulang kampung kemarin, nyebrang apa Pulau Merak sana Selat Sunda, nyebrang Lombok sana atau Suramadu, kita banyak lihat buih di lautan itu. Seperti tumpukan karang ke dalam busa. Yaminan wa shimalan muqaddam wa mu'akhir. Terbawa ombak kiri, kanan, depan, belakang, ringan. Banyaknya kalian ringan, kata Rasulullah. Bahkan saking ringannya kita bisa lihat, banyak orang mengaku hamba Allah, tidak menghafal nama Allah. Bahkan kita bisa melihat, berapa banyak orang yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mempertontonkan ibadah, bahkan yang Nabi Muhammad tidak pernah mengamalkan sama sekali. Dengan tegas beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa contoh dariku, tolak, kata Rasulullah. Walayansi annallah fi suduri aduikumul mahabbah minkum, yang saat itu Allah cabut dari dada musuh kalian rasa respek kepada kalian, sehingga sulit dibedakan mana muslim, mana yang bukan muslim. Ya, karena kita tinggal di negeri yang semua model Islam ini ada. Ya, jujur saja, kita mau lihat Islam model apa di negeri kita ada, Pak, Bu. Kita pengen lihat orang ngaku Islam gak demen sholat, banyak. Kita pengen lihat orang mengaku Islam nabinya bukan Muhammad pun ada di negeri kita. Kita mau lihat orang mengaku Islam mendakwahkan pemerintah, gagal dakwah, bom sana, bom sini, ada. Mempertontonkan keanehan, mengatakan bom bunuh diri jihad, menafsirkan Quran dengan secara melenceng. Subhanallah. Ada satu tafsir Quran yang baik kita kaji kali ini. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 157. Bayangkan ayat ini akan menjelaskan betapa Allah membuat manusia ini untuk menyukai sesuatu yang Allah kehendaki untuk dikumari, atau membenci sesuatu yang layak untuk dibenci. Rasulullah bersabda, "Ahbib habibaka haulan mah, asa ayakuna baghidha khayuman mah, wa baghid baghidha khayuman mah, asa ayakuna baghidha khayuman mah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai umat, cintai, cintai yang ingin kau cintai, tapi sewajarnya saja. Manalah kau tahu sekarang kau mencintainya, besok dia menjadi musuhmu. Atau kau benci yang layak kau benci, boleh kita membenci. Tapi jangan terlalu. Mungkin sekarang kau benci dia, besok kau mencintainya." Maka Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan ayat ini, menegaskan bahwa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Semoga kau cinta sesuatu padahal buruk untuk dirimu. Pun semoga kau benci sesuatu padahal baik untuk dirimu. Karena hidup ini masya Allah, wa laisa masyi'na, bukan terserah kita. Ayat itu berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa'ulaika humul muhtadun. Nanti poin akhirnya kalimat al-muhtadun, orang yang dapat hidayah. Karena kalau bicara hidayah, Pak, minimal 17 kali kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Talabul hidayah. Kita meminta hidayah kepada Allah, tapi terkadang lucu, kita meminta hidayah, entah hidayah yang kita minta seperti apa. Padahal kalau bicara hidayah, Nabi dengan tegas mengatakan, mencontohkan khutbatul hajah. Apa yang beliau katakan? Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta hidayah minimal 17 kali dalam Al-Fatihah. Tapi ketika datang hadis yang sahih mengkritisi kehidupan kita, mengkritisi ADART partai kita, mengkritisi keluarga kita, kita tolak ini hadis. Mengkritisi adat istiadat kita, kita buang ini hadis. Kita kedepankan dunia ketimbang sunnah. Padahal empat imam mazhab yang mulia, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat imam mulia, ditambah Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri, mereka pun mengatakan kompak. Ida sohal hadis bahwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih, kami bermazhab dengan hadis tersebut. Karena ayat mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Allah berfirman, tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah tetapkan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Adapun kita belum mampu istighfar, astaghfirullahaladzim ya Allah, Hamba belum mampu ya Allah. Bukan malah mengadakan anggap tandingan. Itu sih masing-masing bawa guru. Agama bukan bicara guru. Agama bicara qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Quran yang Allah firmankan, hadis yang Rasulullah sampaikan, yang sahabat muliakan, yang Allah muliakan para sahabat dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalimat ukhrijat linnas azharu linnas. Ditampakkan beda di hadapan manusia. Kok sahabat beda? Karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mencontoh Rasul, antum beda. Badan Islam gharib fasaya udukum mabada afadut fatubalil ghuraba. Islam ini asing akan kembali asing, tapi beruntung orang yang merasa asing. Kemuliaan yang Rasulullah contohkan. Ayat mengatakan, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Yang pertama dikatakan bahwa Allah akan uji manusia dengan sesuatu dari yang namanya rasa takut. Khauf. Wal ju', lapar. Wa naqsin minal amwal, kurangnya harta. Wal anfus, kerdilnya jiwa. Was samarat, gagal panen, gagal bisnis. Tapi Allah mengatakan, wa basyiril sabirin, berikan kabar gembira buat orang yang sabar. Kok lima ujian yang berat ini Allah katakan kabar gembira buat orang? Gembira dari mana, Ustaz? Takut gembira. Enggak ada orang takut gembira. Lapar, lapar, lapar pun demi Allah, enggak ada orang yang senang lapar. Miskin, naksi minang awal. Manusia mana yang berani miskin? Wan anfus, kerdil jiwa. Siapa yang mau pindah kerdil jiwa? Wan samarat, gagal panen, gagal bisnis, enggak ada yang mau. Tapi kok Allah mengatakan, wa basyiril sabirin, berikan kabar ini sebagai kabar gembira. Bagaimana saya bisa menyukai itu, Ustaz? Ya, sama seperti hadis yang Rasulullah sampaikan, merupakan doa Rasul, ya Pak Bu. Ini doa Rasul yang Rasul sering baca dan Rasul senang membaca doa ini. Tapi orang sekarang takut bilang amin kalau ini dibaca. Apa yang Nabi doakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dulu sahabat senang dengan doa ini. Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa khsurni ma'jumratal masakin. Saya terjemahkan, silakan yang mau bilang amin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Kain kafan beli pakai apa, Ustaz? Wahsurni ma'jumratal masakin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Innalillah. Rasulullah sedang baca ini. Di balik doa Rasul ada kemuliaan. Oh, hakikatnya manusia ini miskin. Apa yang mau disombongkan dari atas dunia ini? Harta yang kau cari, anak yang kau miliki, bukan kau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhiqu amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai harta yang kau cari, anak yang kau miliki, membuat engkau lalai dari ibadah kepada Allah. Jujur saja, berapa banyak sahabat mencari uang, sholat pun tidak dia lakukan. Lebih sering masbuk ketimbang tidak. Anak yang dia miliki, kadang-kadang gara-gara anak ditegur, bu, kenapa enggak sholat? Anak belum tidur, betul? Kok enggak berjamaah, bu? Anak nangis. Penghambat mulia, kita pun sering seperti itu. Kita hayalkan jutaan kemuliaan, pengen punya anak yang saleh, anak yang sukses. Kita berikan nafkah dengan cara yang haram. Bukankah Nabi pernah pertontonkan kemuliaan seorang yang sedang safar haji, wukuf di Arafah, mengangkat tangan ke langit, meminta kepada Allah, ya Rabbi, bertawassul dengan nama Allah. Bertawassul dengan nama Allah, masruh, ada syariatnya. Bertawassul dengan mayit, batil. Ketika ini orang safar, wukuf di Arafah, minta ke Allah, langsung dengan nama Allah. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudhiya bil haram, fa'anni yustajabu lak. Ini orang yang dimakan haram, yang diminum haram, beli baju pun pakai uang haram, dicukupi dengan hal yang haram. Fa'ani istajabula, bagaimana doanya mau dijawab? Allahu Akbar, subhanallah. Bayangkan kalau salah kita menilai dunia, kita anggap tumpukan harta yang kita miliki bisa membuat kita mulia. Demi Allah, apa artinya harta yang kita miliki kalau tidak bisa menjadikan lubang kubur kita lubang surga? Apa artinya kekayaan yang kita miliki kalau pada akhirnya kita enggak bisa membeli satu ruangan di surga? Allah batil rugi. Perhatikan mayit, kalau badan sudah terbujur kaku, cuma seombok daging dingin di atas keranda mayat, lihat itu mayit. Berlapiskan 3 lembar kain kafan buat laki-laki, 5 lembar buat wanita, lihat itu mayit. Diangkat ini mayit, bismillah wa ala millati rasulillah. Keluar rumah, demi Allah, selamat tinggal rumah yang besar yang baru direnovasi. Selamat tinggal pagar besi tempat yang baru kita buat. Selamat tinggal mobil mewah yang kita miliki. Selamat tinggal istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang lucu. Demi Allah, 3 nganter ke lubang kubur, 2 balik, 1 netep. Sanak famili, hartamu, amal solehmu. Harta sanak famili kembali, yang tetap amal soleh. Sekarang bicara amal soleh, apa yang pernah kita perbuat dalam bentuk amal soleh? Bahkan Allah pun tak kita hafal namanya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita hanya mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, Muhammad rasulullah. Tapi amalia kita menentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah mengatakan bom bunuh diri jihad. Ayat mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan pernah kalian bunuh diri. Seenaknya manusia sekarang menerjemahkan bunuh diri dibilang jihad. Atau menghalalkan segala cara. Walaupun belum pernah dikatakan hadis yang maudhu, tapi sahibul makna yang mengatakan kadal fakir ayakuna kufran, kefakiran menegasi kemiskinan. Iya, tapi bukan jadi alasan orang miskin berbuat maksiat, tidak. Karena para sahabat kebanyakan miskin. Sehingga Nabi mengatakan al-miskin habibi, miskin kekasihku. Ini ayat mengatakan Allah akan uji. Hadis jelas menjelaskan bahwa wa inna izomal jaza ma izomil bala. Besarnya balasan jaza yang Allah berikan sebesar bala yang Allah turunkan. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta dengan satu kaum, ibtalahum, pasti Allah uji. Karena ujian Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 Allah mengatakan fala ya'laman allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur kepada Allah dan siapa di antara kalian yang mendustakan Allah. Karena berapa banyak orang ketika susah dulu, belum kerja, masih nganggur, duha rutin, tahajud tiap malam, nemuin orang tua mencium tangan setiap pagi, dia rasakan wangi kulit orang tuanya. Setelah sudah mulai sibuk, selamat tinggal duha, apalagi tahajud, paling cuma di musim Piala Dunia. Nemuin orang tua pun, nemuin orang tua pun semampunya. Hidup seperti piramid terbalik, bukan makin hari makin bersatu, makin hari makin menjauh. Dunia menimbulkan fitnah. Tapi orang yang mulia tidak akan pernah tergeming. Maka Allah mengatakan, wabashshiri shabirin, berikan kabar gembira buat orang yang sabar. 5 ujian, takut, lapar, kemiskinan, kerdilnya jiwa, gagalnya panen, gagalnya bisnis. Demi Allah, kabar gembira buat orang yang sabar. Kalau gitu saya pengen sabar, Ustaz. Alhamdulillah. Makanya saya udah seminggu sabar nih, Ustaz. Oh, masya Allah. Tapi sabar nggak bisa diterjemahkan kepada setiap manusia. Anda sabar, sabar, Ustaz. Bagaimana Anda menjalani sabar ini? Saya kalau orang ngomong, saya melengos saja, sabar, sabar, sabar melengos. Kalau Anda menjalani sabar bagaimana? Aduh, saya udah cukup sabar, Ustaz. Masya Allah ya. Sabar, saya mah benar-benar kalau orang maki-maki saya kurut dada. Sabar, sabar, sabar. Sabar kurut dada. Ya, Ustaz, kalau bicara sabar sama sholat, Ustaz, duluan saya mau Ustaz, emang Tuhan Ibu mau Bapak. Masya Allah. Tapi saya gak merasakan sabar dan sholat menolong saya. Ini yang jadi masalah. Banyak permasalahan yang perlu dikritisi. Oh, dalam masjid yang mulia ini, insya Allah, akan mendatangkan Ustaz-Ustaz yang masya Allah. Antum tanya sekian banyak kemuliaan. Karena demi Allah, waktu ini bukan makin bertambah, makin berkurang. kesempatan kita berbuat baik pun makin sedikit. Sekarang contoh yang paling mudah saja, saya sering sampaikan di beberapa tempat yang baru kami datangi, yakni gak usah jauh-jauh kita ngomong yang tinggi. Ibadah yang paling gampang saja kita belum tentu sambung. Kita mau ngomong sholat, ya demi Allah, sholat yang kita lakukan kita lihat sendiri. Ada rukun sholat, salah satunya takbiratul ihram. Takbir saja bisa berbeda-beda loh Pak. Lima orang bisa lima takbir yang dialami. Belum ibadah lainnya, subhanallah. Ada yang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah berapa model takbir? Sementara nabinya satu. Nabi enggak mengajarkan sekian model takbir, tapi itu terjadi. Baik. Ketika antum berwudu, kita sepakat syarat sah sholat adalah wudu. Baik. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Surat Al-Maidah ayat 5, rukun wudu salah satunya basuh kepala. Ayat mengatakan famsahu bi ru'usikum, basuh kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Seluruh yang ditumbuhi rambut, basuh kepalamu. Berarti basuh seluruhnya. Rasulullah telinga masuk bagian kepala. Tapi berapa banyak orang yang berwudu? Hadhihi jabhah laysa rasul. Ini jidat bukan kepala. Masya Allah. Dan 20 tahun saya begitu. Dan 20 tahun ruwet. Masya Allah. Itu terjadi bukan tidak. Kita mau tenang-tenang saja. Sampai Nabi mengatakan, lau ta'lamu ma'alamu ladahiktum kalilan, labakaitum kasiran. Kalau kalian yang mengetahui yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Karena malaikat maut mendatangi hidup kalian 11 kali dalam satu hari. Hampir tiap 2 jam malaikat maut datangin kita. Bayangkan kalau kita diwafatkan sekarang, apa yang kita bawa menghadap Allah? Wabashir as-sabirin, berikan kabar gembira buat orang yang sabar. Orang yang sabar yang Allah maksudkan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kalau asobat, laisa tusibu fa idza asobat. Asobat itu fi'il madhi, sifatnya past tense, sudah lampau. Orang yang sabar, orang yang selalu diuji, sudah pernah diuji. Jadi ujian membuat dia sabar, bukan baru diuji. Orang yang selalu diuji oleh Allah dan dia selalu mengatakan inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kami kembalikan ke Allah. Sementara kalau kita mengatakan kita milik Allah, kita kembali ke Allah, bukankah layak kalau Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Katakan cukup Allah sebagai contoh, sebagai wakil. Alallahi tawakkalna, kami bertawakal kepada Allah. Karena mengenal Allah, kita memiliki Tuhan Allah yang tidak diminta pun memberi. Apalagi kalau sampai diminta, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung kujawab. Minta. Tapi berapa banyak orang yang terjebak dalam kesyirikan, mengaku muslim, mengatakan Allahus Samad, tapi tidak qul huwallahu ahad, tidak mengesahkan Allah, sehingga mereka mengatakan Allahus Samad tetap saja datang ke dukun, minta ke paranormal, atau ambil handphone, ketik spasirek emak, dan lain sebagainya. Atau mengoleksi apa horoskop bintang-bintang, atau percaya dengan wafak isim yang ditempel depan rumah. Innalillah, dilepit di dompet, ditaruh di gesbet. Wallahi, innal ruku wa tamaim wa tiwala, syirkun, syirik. Kalau sudah bicara syirik, Allah mengatakan, walladina amanu, walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah janjikan ketenangan dalam jiwanya, mudah dapat hidayah. Maka Allah menjelaskan, ulaika alaihi salawatu bi rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ternyata hidayah yang kita minta dekat dengan kita. Kalau kita mengerti cara menggapai kemuliaan dengan cara merujukkan pada firman Allah dalam Quran, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Semoga Allah memuliakan kita dengan sekian macam kemuliaan. Demikianlah waktu yang singkat yang kita bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya yang saya sampaikan enggak jelas, silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Fadhal. Ada yang mau bertanya mungkin yang disampaikan enggak jelas? Fadhal. Saya ada siapkan 3 hadiah di bawah. Yang pertanyaannya bagus, saya nilai bagus, semoga ada buku bagus, semoga. Nah, satu, insyaallah. Terima kasih. Mas Yustad, mohon dijelaskan contoh yang konkret yang tadi kalau nggak keliru, mana akhlak dan seterusnya di suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka ditolak. Boleh berikan satu contoh yang konkret yang selama ini dilakukan oleh yang menurut Ustaz tadi ada kutip mengaku Islam. Masya Allah. Karena waktu yang sempit saya nggak detailkan, saya bisa secara global saja. Tapi yang pasti, kalau bicara bid'ah yang Nabi tidak contohkan banyak sekali. Jadi kita bicara ibadah. Orang sholat subuh Nabi contohkan 2 rakaat, kalau dia 3 rakaat ya bid'ah. Atau kerudung yang dipakai perempuan. Kan ada surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, waliyadrib Nabi umurihina ala juyubihin. Hendaklah kerudung ini dijulurkan menutup bagian juyub. Juyub itu bahasa Arab artinya jeb, kantong. Kantong kadang di dada, kadang di bawah. Sehingga standar kerudung perempuan menutup bagian dada. Tapi orang pakai kerudung kecengek. Maka kerudung ini dibilang bid'ah. Nabi nggak pernah ajarkan kerudung kecengek, gitu loh ya. Jadi contoh-contoh yang memang mutlak telah ada. Atau Rasulullah SAW sampaikan ayat ud'uni astajib lakum, minta langsung menjawab. Tapi berapa banyak orang yang malah datang ke kuburan. Orang-orang alim, guru-guru mereka bertawasul dengan mayit minta ke Allah dan banyak lainnya. Sehingga mulailah setiap agama yang kita jalani ini untuk mengedepankan bukti dalil dari setiap ibadah yang kita lakukan. Maka di Islam ini Allah katakan kul hatu burhanakum, berikan dalil. Atau azan yang berkumandang. Azan dikumandangkan ini untuk memanggil orang sholat. Ada kalimat hayyalal shalah, hayyalal falah. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Maka dikatakan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang yang beriman karena dia mendirikan sholat. Tapi berapa banyak orang yang mau ke pondok gede ini berangkat haji ini malah diajarin jam 9 pagi dari kampungnya, betul? Bisa. Atau mau korban sebentar lagi. Islam ajarkan satu orang satu kambing. Kalau mau joinan 7 orang kambing satu, betul? Tapi anak-anak kita nggak berasa, suruh patungan di sekolah 15.000, satu kelas patungan beli 2 kambing. Dari mana 2 kambing satu kelas? Betul? Atau yang lebih lucu lagi, saya pernah baca di tahun kemarin itu, orang berkorban satu sapi dibaca, terus pakai cat di badannya, korban RT1, RW3, CRT korban. Nabi nggak pernah mencontohkan. Nah, ibadah yang tanpa contoh ini tolong banget ya. Atau mengatasnamakan perusahaan. Perusahaan ini korban kambing, perusahaan manusia bukan. Tidak ada contohnya, dan ini harus ditegakkan. Dan banyak lainnya, dengan ritual-ritual yang ada. Karena tadi saya berikan bayangan bulat, bahwa kita tinggal di negeri ini yang anwar. Sehingga kalau kita nggak bermodalkan ilmu, trauma kambing kita. Sementara umur ini makin berkurang, bukan makin bertambah. Kesempatan berbuat baik pun makin sedikit. Barakallah. Ini buat apa? Fadal. Silahkan yang lain, fadal. Fadal. Nah, ini dapat hadiah lagi, Masya Allah. Silahkan yang lain. Betul. Ayo, terikat dengan waktu atau asam itu. Nah, betul. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Tadi, terlewat, mungkin saya nangkutnya. Konkretnya bersabar itu seperti apa? Sekali lagi. Konkretnya bersabar itu seperti apa? Ayo, Pak. Berdasarkan hadis Rasulullah, ataupun yang dicontohkan oleh Badan. Kita mau banyak bukti kesabaran Rasulullah. Salah satu bentuk sabar Rasulullah yang membuat senyum Aisyah. Ketika Rasul datang ke rumah Aisyah bertanya, wahai Aisyah, apa yang kau masak untukku? Ini PR buat ibu-ibu, mulia sekali. Kata Aisyah, tidak ada yang kau masak sesuatu pun ya Rasulullah. Bukankah kau tak memberikan nafkah hari ini? Hanya ada secangkir cuka. Kata Rasulullah, cuka makanan paling nikmat hari ini. Bayangkan, syukur nikmatnya Rasulullah SAW. Atau sahabatnya Rasul diintimidasi. Beliau orang yang mendakwahkan Islam tidak meminta bayaran karena Islam bukan untuk dibayar. Dakwah seperti ini bukan pekerjaan. Seorang guru harus punya pekerjaan. Sehingga kadang-kadang orang yang berdakwah kena hujatan seperti Alu Yasin, wajah Amin Aksal Madinah terlalu yang apalah yang komit tapi umur selin malah disakiti di fitnah, atau ketika di Taif Nabi seperti apa? Sehingga ulama menyimpulkan asobru kasobri murun fimadakatihi lakin awakibu ahla minal asam. Kata ulama, sabar itu pahit, lebih pahit daripada jadam, tapi dampaknya lebih manis daripada madu. Tidak mungkin jadam berubah menjadi madu, tapi dampak dari jadam itu sehat seperti sehatnya madu. Allah Taala. Banyak sekali. Ya, jadi kalau dikatakan sabar yang diinginkan di sini adalah ketika kita merujukkan semua kepada Allah. Maka yang paling mulia dari orang yang diuji itu dekatkan diri ke Allah, bukan menjauh dari Allah. Kita tidak. Yang sudah berhenti ngerokok, ngerokok lagi, ngerokok lagi stres. Yang jalan sono, jalan sini, kok jalan-jalan gak pada ngaji, lagi stres. Kok stres bukan ambil wudhu sholat, malah menjauhkan diri. Bagaimana solusi bisa dekat kalau kita menjauhkan Allah? Yang dimaksud itu, jadi mendekatkan diri ke Allah, barakallah. Ada lagi, bergantung. Betul, silahkan yang lain. Lagi, sebelum lagi. Betul, sebelum ditutup. Betul, ibu-ibu ada yang tanya? Silahkan, betul. Satu lagi bukunya buku bagus, masya Allah. Ah, tuh, kau dalam belakang, kau dalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah setiap orang yang mampu untuk berkurban, ingin berkurban, harus berkurban setiap tahun? Misalkan anak mampu berkurban satu atau dua kambing setiap tahun. Yeah. Nah, di keluarga saya kan ada istri, ada anak. Nah, apakah itu tiap tahun nanti bergantian atau hanya saya saja sebagai kepala keluarga atau gimana? Kemudian satu lagi, Ustaz, apakah kalau kita berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal ada di syariat, Ustaz? Dan apakah itu sampai pahalanya, Ustaz? Buku ini pas nama orang korban orang tua sudah meninggal nanti. Bagus untuk orang tua. Betul. Berkurban merupakan satu amalan mulia, sehingga Islam lebih menyarankan orang yang berkurban ini enggak menyerahkan kepada tukang jagal, karena orang yang berkurban seperti orang yang ibadah sholat lainnya, enggak mungkin kita serahkan sholat kita kepada imam yang enggak jelas. Makanya disarankan untuk membeli korban kemudian kita berkorban, dan kita mengadakan pengajaran yang di Bogor sana, yang mau beli kambing kita ajarkan cara menyembelih juga ya, karena menyembelih merupakan kemuliaan. Tapi Rasul mencontohkan bacaan ketika berkurban. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa li ali Muhammadin wa li jami'il muslimin wal muslimat dan seterusnya. Nabi itu berkorban untuk dirinya. Kalau untuk dirinya dia boleh melibatkan dengan nama Allah, ini korban Muhammad untuk keluarga Muhammad, untuk orang Islam dan seluruhnya, boleh. Tapi dikedepankan orang yang menyembelih, orang yang berkurban itu lebih disyariatkan. Bagaimana rutin tiap tahun dan silahkan. Bahkan ulama mengatakan kalau orang yang sudah di luar waktu berakikah, dan akikah Imam Ahmad mengatakan waktunya hari ke-7, 14, 21. Kalau sudah lebih dari hari ke-21 cukup dia berkorban. Jadi antum mau tiap tahun berkurban ya silahkan, harta antum harta Allah. Allah paling senang kalau harta dijalankan di tempat yang benar. Silahkan, enggak menjadi miskin kalau kita berkorban. Ya, tapi kalau memang kita enggak mampu, kita gilir tahun ini kita, atau besok istri kita, atau anak kita, boleh silahkan, enggak ada masalah. Tapi miskinlah. Padahal disunahkan kita untuk memakan daging korban yang kita sembelih. Makanya dalam Idul Adha nanti, kita puasa dulu sebelum sholat, selesai sholat baru kita menyembelih, mengambil daging dan kita makan. Seperti itu. Allah Allah Islam. Jadi untuk orang yang sudah meninggal, boleh enggak kita berkorban? Orang yang sudah mati tidak ada ibadah untuknya. Tidak ada korban untuk orang mati, tidak ada. Karena sudah selesai. Kecuali walad yang saleh yadullah, anak yang saleh. Maka anak yang saleh kalau berkorban bismillahirrahmanirrahim saya terjemahkan dengan nama Allah, ini korbanku untuk keluargaku, untuk ibuku yang sudah meninggal, boleh. Asal kedepankan dia yang hidup, libatkan orang mati boleh. Tapi kalau mengkhususkan korban untuk orang yang sudah mati, tidak ada kewajiban. Barakallah, nanti buku kita bisa baca, insyaAllah faedah. Ya kan? InsyaAllah mudah-mudahan yang disampaikan berfaedah ya, buat saya pribadi, buat antum-antum sekalian, rujukan perkataan saya, kalau tafsir yang saya sampaikan tadi, pada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir At-Tabari, atau merujuk pada kitab Syaikh Sa'id Al-Wahhab Al-Qahtani, yang penyejuk hati di tengah panasnya musibah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan berfaedah. Saya minta maaf kepada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.